إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Palembang, Surabaya, dan Roja di kota lain, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV, dan para netizen melalui streaming, melalui Facebook, YouTube, Instagram, atau media sosial lain lewat akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang Tauhid Asma wa Sifat. Kemarin, Jumat lalu, kita sudah membahas syubhat orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma dan sifat Allah. Pertama, al-musyabbihah. Kedua, al-mu'attilah. Al-musyabbihah artinya orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dianggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, mendengarnya persis sama, melihatnya persis sama. Itu masyabbihah. Dan ini keliru, salah. Kelompok kedua sebaliknya, mu'attilah. Mu'attilah orang yang menafikan atau menolak sifat-sifat Allah. Ini kontrak 180 derajat dengan musyabbihah. Kalau musyabbihah menetapkan adanya sifat bagi Allah tapi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau mu'attilah menolak sifat-sifat Allah karena kata mereka menetapkan adanya sifat bagi Allah mengakibatkan tashbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Oleh karena itulah mereka menolak adanya sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menolak sifat Allah di dalam dirinya, ada dua jenis penyimpangan. Penyimpangan pertama tashbih, penyimpangan kedua ta'til. Kenapa kalangan mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah itu mengandung tashbih? Karena sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai sifat bagi dirinya difahami sebagai penyerupaan Allah dengan makhluk. Oleh karena itulah, karena pemahamannya mempunyai sifat berarti sama dengan makhluk, itu yang pertama, adanya pemahaman tasbih, maka oleh mereka adanya sifat bagi Allah ditolak. Dari tasbih berakibat ta'til. Semua itu dari zaman baheula mula sudah dibantah oleh para ulama. Para ulama menyatakan la raiba anna at-tamtsil qad nataqal Qur'an binafihi anillahi azza wa jalla. Tidak diragukan lagi bahwa tamthil dan tashbih oleh Al-Quran sudah dilarang. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Artinya tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan sekutu, saingan, tandingan yang serupa dengan Allah. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu menjadikan permisalan bagi Allah. Itu banyak ayat-ayat seperti itu. Allah menafikan sifat penyerupaan dengan dirinya. Enggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dari berbagai aspek dinafikan sifat tamthil dan tashbih ini oleh Al-Quran. Tapi sekaligus Allah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan pada dirinya. Dan itu, menetapkan sifat kesempurnaan itu setelah Allah menafikan sifat penyerupaan. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Setelah menafikan, menolak sifat penyerupaan dengan makhluk, Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat. Dalam ayat ini Allah memadukan dua hal, nafi dan isbat. Nafi itu menolak adanya tashbih, penyerupaan, dan isbat itu menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya dengan sifat yang maha sempurna. Dari ayat ini saja Allah menyatukan nafi dengan isbat sudah mengandung makna bahwa menetapkan sifat Allah tidak berarti tashbih. Menetapkan sifat bagi Allah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Karena antara menetapkan sifat bagi Allah dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, ini tidak ada hubungannya, tidak berkaitan sama sekali. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat yang menafikan, menolak sifat-sifat buruk dari diri Allah, dan sekaligus banyak ayat yang menetapkan sifat-sifat baik bagi diri Allah, menunjukkan bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka siapa orang yang menduga, memahami bahwa menetapkan sifat bagi Allah adalah hal yang tidak layak dilakukan, karena menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Siapa yang berpikir demikian, berarti cara berpikir dia yang keliru. Cara berpikir dia yang salah. Menetapkan sifat itu tidak berarti menyerupakan Allah. Tapi karena dia memiliki pemahaman yang keliru, kalau punya sifat berarti sama dengan makhluk. Maka cara berpikir dia sama dengan cara berpikir musyabbihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal sifat, karena cara berpikirnya sama, lalu sifat Allah ditolak. Maka pada hakikatnya, dalam pemahaman orang-orang Mu'attilah, di dalamnya terkandung tasbih. Seandainya para ulama Imam Ibnu Qayyim, yang juga dinukil oleh Imam oleh Syekh Al-Fauzan, menyatakan, walau kana qalbuhu tahiran min aqdari tasbih, lakana al-mutabadiru indahu was-sabiqu ila fahmi anna sifatillah balighatun minal kamal wal jalal ma yaqta'u awhama alaqati tasbih wal musyabahah baina sifatil khaliq wa sifatil makhluqin. Seandainya hati mereka bersih, jernih dari noda tasbih, seandainya tidak ada pemahaman tasbih dalam diri mereka, niscaya pemahaman mereka, akal mereka akan langsung berpikir bahwa adanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla tidak bermakna tasbih, tidak bermakna sifat Allah tersebut serupa dengan sifat makhluknya. Seandainya hati mereka, pikiran mereka bersih dari noda tasbih, terus hatinya pasti siap mengimani seluruh sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan makna yang layak bagi keagungan Allah, disertai tanzih dari tasbih dengan makhluk. Tanzih itu mensucikan, menjauhkan Allah dari sifat penyerupaan dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah itu mendengar, pasti dia meyakini ya Allah mendengar, tapi pasti cara dan hakikat mendengarnya tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah itu umpamanya melihat, langsung diyakini Allah melihat, tapi pasti cara melihatnya, hakikat melihatnya berbeda dengan cara dan hakikat melihat makhluk. Kalau dikatakan dalam Al-Quran Allah bertangan, Quran dan hadis yang saya menyatakan itu, dia meyakini, oh itu keterangan dari Allah, tapi pasti tangan Allahnya itu tidak sama dengan tangan makhluk manapun di alam jagat raya ini. Kalau Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas arsy, pasti diimani, oh Allah istiwa di atas arsy, tapi pasti istiwanya, caranya, hakikatnya berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lain. Kalau makhluk istiwa di atas benda lain, pasti bertumpu, pasti umpamanya apa namanya membutuhkan, tapi tidak pasti. Oke, ketangnya buktinya kita pernah awan itu menetap di atas gunung. Apakah awan itu butuh gunung? Kan tidaknya. Itu pasti Allah istiwa diyakini di atas aras, tapi pasti istiwanya berbeda dengan istiwanya makhluk. Pasti akan berpikir begitu. Di dalam setiap berbicara tentang sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, pasti terkandung dua hal. Pertama, isbat. Isbat itu menetapkan sifat itu bagi diri Allah karena Allah sendiri yang mengatakannya. Kedua, nafi. Nafi itu menolak serupanya sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Itu pasti. Sehingga kedua dalil itu dipakai tanpa harus saling berbenturan. Beda dengan umpama musyabbihah dan mu'attilah. Musyabbihah mengambil dalil Allah punya sifat, tapi sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Berbenturan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Mu'attilah menolak, enggak, Allah enggak punya sifat. Kalau sepunya sifat berarti serupa dengan makhluk. Berbenturan dengan ayat yang menyatakan Allah punya sifat. Nah, ahlu sunnah di tengah-tengah memadukan antara isbat dan nafi, menetapkan sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, tapi menafikan penyerupaan sifat itu dengan sifat makhluknya. Inilah aqidah Ahlus Sunnah dalam memahami asma wa sifat. Tidak ada ayat sifat yang ditolak, ditakwil, berakibat menolak sifat itu. Oh, Allah enggak istiwa-istiwa di sana, artinya menguasai sifat istiwanya, akhirnya ditolak. Oh, Allah enggak punya tangan, tangan dalam ayat itu artinya kekuasaan, istiwa kekuasaan, tangan kekuasaannya, akhirnya sifat tangan bagi Allah ditolak bagi dari diri Allah karena akal. Tapi Ahlus Sunnah menyatakan, ya Allah istiwa, tapi pasti istiwanya berbeda dengan istiwanya makhluk. Ya, Allah bertangan, tapi tangannya pasti berbeda dengan tangannya makhluk. Dan begitulah seterusnya. Berkata Imam Ahlus Sunnah yang kita kenal dengan sebutan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ahli hadis yang pemahamannya dalam masalah akidah lurus, Imam Abu Bakar Muhammad bin Khuzaimah, ketika membantah Jahmiyah dan murid-muridnya yang menyatakan menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, kata Jahmiyah. Dibantah oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kata beliau, wa za'amatil Jahmiyah alaihim la'ainullah ana ahlas sunnati wa muttabi'il athar al-qailina bi kitabi rabbihim wa sunnati nabihim alaihimus salatu wassalam al-muthbitina lillahi min sifatihi ma wasafallahu bihi nafsahu fi muhkami tanzili al-muthbat baina daffatain wa ala lisani nabihil mustafa sallallahu alaihi wasallam bin naqdil adli anil adl mausulan ilaihi musyabbihatan jahlan minhum bi kitabi rabbina wa sunnati nabina sallallahu alaihi wasallam wa qillati ma'rifatihim bi lughatil ladina balaghathum khatabana. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, orang-orang Jahmiyah menyangka bahwa Ahlus Sunnah orang-orang yang mengikuti athar. Athar itu riwayat-riwayat hadis. Orang-orang yang berbicara berdasarkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran, berdasarkan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penukilan dari yang adil kepada adil, pokoknya dengan riwayat yang sahih, Ahlus Sunnah tersebut dianggap oleh Jahmiyah sebagai musyabbihah mutajassimah. Itu tuduhan Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah menetapkan sifat sebagaimana sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kata Jahmiyah, mereka musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat, sama dong. Makanya disebut musyabbihah oleh Jahmiyah. Disebut juga mutajassimah, karena Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat dzatiyah bagi Allah seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyebut Allah punya tangan, yadullahi fauqa aydihim bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke-10. Allah pun berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberi rizki, memberi infak kepada siapa yang dikehendakinya. Itu Al-Ma'idah ayat 64. Allah pun juga punya mata. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Hud Ayat 37 Allah menyatakan wasna'il fulka bi'ayunina, bikinlah oleh kamu perahu dengan pandangan pengawasan mata kami. Allah pun berfirman wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, surah Tur ayat 48. Kata Allah, bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum Rabbmu karena engkau berada dalam pandangan mata kami. Tajri bi'ayunina, perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan tatapan mata kami, mata Allah. Allah dalam Al-Quran menjelaskan punya mata, punya tangan, punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika. Dan muslimah setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, melalui penukilan yang sahih dengan sanad yang bersambung, mereka menyebut Ahlus Sunnah dengan sebutan musyabbihah, bahkan mutajassimah. Jahlan minhum bikitabi rabbina wa sunnati nabiyina. Itu karena kebodohan mereka tentang kitab Allah dan sunnah nabinya, dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Lalu Imam Ibn Huzaimah melanjutkan, nahnu naqul ulama'una jami'an min jami'il aqtar. Kami, seluruh ulama kami dari seluruh penjuru dunia menyatakan, inna lima'budina wajhan kama a'lamanallahu fi muhkami tanzilih. Sesungguhnya Rabb kita Allah Azza wa Jalla memiliki wajah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu dhil jalali wal ikram, dan abadilah wajah Rabb kami Dzul Jalal wal Ikram yang memiliki kemuliaan. Allah memiliki wajah. Di sini kata Imam Ibn Huzaimah, Allah menetapkan abadinya wajah Allah dan tidak hancur, tidak binasa, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini yang kadang disalahfahami oleh orang, termasuk oleh ustadz yang disebar-sebar lewat ceramahnya. Imam Bukhari ketika menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah, kata Imam Bukhari, illa wajhah ay illa malikul wajh, illa malikuhu. Maksud ma illa wajah itu adalah pemilik wajah, yaitu Allah. Allah punya wajah, seluruh diri Allah Azza wa Jalla tidak musnah, termasuk bukan hanya wajahnya terus yang lainnya hancur, bukan. Illa wajah, illa malikahu, illa malik, kecuali pemilik wajah. Lalu dipertegas oleh Imam Ibnu Hajar, di sana yang dimaksud malikahu itu pemilik wajah, yaitu Allah secara keseluruhan. Lalu ada orang yang salah baca, disebut mulkuhu, sehingga berbeda maknanya. Kullu syai'in halikun illa wajah ay mulkuhu, akhirnya segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Wajah Allah di sini maksudnya kerajaannya. Loh, kan kerajaannya binasa, segala sesuatu langit dan bumi, kerajaan Allah ini binasa. Yang tidak binasa hanyalah Allah. Dia salah baca, dibacanya mulkuhu, kecuali mulkuhu, kerajaan Allah yang tidak hancur. Hancur kan kerajaan Allah. Salah, malikuhu, pemilik wajah. Lalu orang itu menuduh, Imam Bukhari pun melakukan takwil. Wajah Allah ditakwil menjadi kerajaannya, karena salah baca dan tidak melihat penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Maksud malikuhu ay sahibuhu, pemilik wajah, bukan kerajaannya. Berdasarkan hal itu, Imam Bukhari tidak mentakwil sifat Allah kepada makna lain, tidak mentakwil wajah menjadi dengan makna kerajaan. Tidak, salah baca dia. Memahami sendiri bacaan itu tanpa melihat penjelasan para ulama tentang hal itu. Jadi wajah Allah Azza wa Jalla baqa, tidak fana, tidak binasa. Lalu berkata Imam Ibnu Huzaimah, bukan kata saya, Imam Ibnu Huzaimah, inna liwajhi rabbina minan nur wadhiya wal baha, malau kushifa hijabuhu lah taraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu, adraka basaruhu. Kata Imam Ibnu Huzaimah, sesungguhnya wajah Allah memiliki cahaya, sinar, seandainya hijab itu penghalang antara Allah dengan makhluknya, ini ada penghalang. Seandainya hijabnya ini penghalangnya disibakkan, diapakan, dibuka, niscaya sinar dari wajah Allah itu akan membakar segala sesuatu yang terjangkau oleh pandangan Allah Azza wa Jalla. Alam jagat raya ini hancur, terbakar bila disingkapkan hijab dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Huzaimah, bahwa Rabb kita punya wajah yang bercahaya, tapi terhalang oleh hijab dari makhluknya. Seandainya disingkapkan ini hijab, terbakarlah seluruh makhluknya ini. Ya. Wa naqul, lalu kami katakan, kata Imam Ibnu Huzaimah, inna li bani Adam wujuhan kataballahu alaihal halak, wa naqul inna awjaha bani Adam muhdathatun makhluqatun lam takun fakannahallahu ba'da an lam takun makhluqatan awjadaha ba'daha kanat adaman wa inna jami'a wujuhi bani Adam faniyatun ghaira baqiyah tasiru jami'an mayitan thumma ramima ثم ينسئها الله بعدما صارت رميما ثم تسير إما إلى الجنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. Kemudian kami katakan, kata Imam Ibn Huzaimah, Bani Adam memiliki wajah, semua makhluk memiliki wajah, malaikat, jin, manusia, binatang. Kalau kita lihat makhluk dengan makhluk saja wajahnya sama apa beda? Beda bentuknya, bahannya, fungsinya, ukurannya. Kalau wajah manusia miripnya, semua wajah manusia ya mirip-mirip lah. Tapi wajah manusia dengan wajah buaya umpama, bukan buaya darat, buaya beneran. Buaya punya wajah? Punyalah. Wajah kita dengan wajah buaya sama? Amit-amit disamakan. Beda. Apanya yang beda? Semuanya, bentuknya, bahannya, fungsinya, ya. Senjata buaya pada wajahnya. Di wajahnya ada moncongnya. Di moncongnya ada gigi-giginya. Dan kekuatan cengkraman gajah. Buaya itu konon terkuat di dunia. Karena panjang moncong. Kita melemah daya gigit kita. Karena bentuknya kayak begini. Kita dengan buaya saja sudah beda wajahnya. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi dengan Khalik. Kata Imam Ibn Khuzaimah, Bani Adam punya wajah dan Allah tetapkan wajah ini semuanya akan binasa. Kenapa? Karena seluruh wajah Bani Adam makhluk. Tadinya tidak ada. Lalu dibentuk oleh Allah, setelah tadinya tidak ada, diadakan menjadi ada, padahal sebelumnya tidak ada. Dan seluruh wajah makhluk fana. Tidak kekal, semuanya nanti akan mati, musnah, dan hancur. Kemudian nanti Allah akan membentuk kembali seperti wajah semula setelah hancur. Kemudian dia akan dikembalikan, mungkin ke surga dengan memperoleh nikmat, mungkin ke neraka dengan memperoleh azab. Inilah wajah-wajah makhluk. Tadinya tidak ada, diadakan karena sesuatu yang baru, lalu setelah itu hancur. Setelah diadakan, hancur musnah, setelah musnah nanti dibentuk seperti semula, lalu dikembalikan ke surga atau ke neraka. Itu wajah makhluk. Adapun wajah Allah tidak pernah tidak ada. Keberadaan wajah Allah tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan atau kerusakan. Keberadaannya sempurna, kesempurnaannya tidak dibarengi oleh aib, tidak berubah, tidak menua, tidak mengkerut. Kalau kita dari mulai anak kecil tumbuh menjadi ABG, dari ABG dewasa, dewasa jadi kakek, jadi nenek. Berubah enggak ini wajah? Berubah. Sok antum sekarang sudah mahasiswa atau sudah lulus. Ketemu teman SD, teman SMP, apakah masih mengenali? Sudah enggak ya, kalau enggak panca kaki, wajahnya berubah. Nah, apalagi keriputnya. Tadinya celong, kurus, jadi kebi, jadi cabi gitu kan. Tadinya kenceng kulitnya, sekarang jadi keriput. Tadinya kelimis ketika anak-anak, sekarang ada jenggotnya, ada cambangnya, ada kumisnya. Manusia mengalami perubahan. Makhluk mengalami perubahan. Perubahannya ke arah yang buruk dan berakhir dengan kemusnahan. Nah, Allah mah tidak demikian. Keberadaan wajah Allah sempurna. Maka fahal yakhthiru ya dzawil hija bibalil aql. Wahai para pemilik akal, wahai orang-orang yang punya otak, wahai orang-orang yang berpikir, wahai orang yang faham bahasa Arab, apakah wajah makhluk dengan sesama makhluk saja sudah berbeda? Wajah makhluk yang muhdats, yang baru, tadinya tidak ada, diadakan, musnah, nanti diadakan lagi. Wajah makhluk dengan makhluk lain yang tidak sama. Lalu ada orang yang berakal, yang memahami wajah Allah sama dengan makhluk? Mustahil. Kalau toh sama dengan makhluk, makhluk yang mana? Apakah manusia? Apa jin? Apa binatang? Apa malaikat? Tidak ada akal yang bisa memastikan serupa dengan wajah makhluk yang mana. Tapi yang dipastikan, Allah tidak serupa dengan wajah makhluk manapun di alam jagat raya ini. Laisa kamitslihi syai'un. Seandainya kalangan Jahmiyah yang menyatakan bahwa kalau Allah punya wajah sama dengan makhluk, dan itu penghinaan bagi Allah Azza wa Jal, kita katakan, wahai Jahmi, wajahmu itu kayak wajah babi, kayak wajah buaya. Marah apa tidak? Pasti marah. Kenapa marah? Karena meyakininya tidak samalah wajah saya dengan wajah babi, dengan wajah buaya. Itu makhluk dengan makhluk. Niscaya dia marah. Berkata Syekh Shalih Al Fauzan, ya, lastu ahsibu anna aqal al-jahmih al-mu'atilah inna nafsi law qala lahu akramun nas alai wajhuka yushbihu wajhal khinzir wal qird wal kalab wal himar wal bagl warami hadha illa ghaliba. Saya yakin kalau kita mengatakan ke orang Jahmiyah, wajahmu itu mirip wajah babi, mirip sama dengan wajah kera, wajah anjing, wajah himar, wajah bagal, dan wajah binatang lain, pasti dia marah. Pasti dia mengingkar, ya enggak samalah wajah saya dengan wajah binatang itu, saya jauh lebih baik daripada binatang itu. Pasti marah. Kenapa marah? Karena dia meyakini tidak sama. Dianggap sama, marah. Oleh karena itulah, maka apalagi wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata lagi Imam Ibn Khuzaimah, kata beliau, فَإِذَا كَانَ مَا ذَكَرْنَا عَلَى مَا وَصَفْنَا ثَبَتَ عِنْدَ الْأُقَلَى وَأَهْلِ التَّمْزِيدِ أن من رمى أهل الأثر القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم التشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج عن لسان العرب. Maka bila keadaannya demikian, maka orang yang berakal, orang yang memfungsikan akalnya, akan berkata, siapa yang menuduh Ahlus Sunnah yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah nabinya dengan tuduhan bahwa mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka orang itu telah mengatakan perkataan batil, dusta, zur, buhtan. Batil itu lawan dari haq, kadzib itu lawan dari sidik, sidik itu benar, dusta itu, ya, kadzib itu dusta. Zur, ungkapan yang palsu, yang tidak sesuai dengan realita. Dan buhtan, buhtan itu ucapan menuduh keburukan yang diada-adakan, yang tidak sesuai fakta. Ahlus Sunnah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Menetapkan sifat itu bagi Allah karena Allah menyatakan demikian, tapi sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Berkata lagi Imam Ibn Khuzaimah, anak wal mu'attilah minal jahmiyah tunkiru kulla sifatin lillah wa safa biya nafsuhu fi muhkami tanzili aw ala lisani nabi sallallahu alaihi wasallam li jahmihim bil ilmi wa dzalika annahum wajadu fil qur'an annallaha qad auqa asma'an min asma'i sifatihi ala ba'di khalqi fatawahhamu li jahlihim bil ilm anna man wasafa allaha bi tilka sifati allati wasafa allahu biha nafsah qad shabbahu bi khalqi. Kalangan Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah. Mu'attilah itu orang yang menolak sifat bagi Allah. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Sofwan. Jahmiyah adalah Mu'attilah. Orang Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah mengingkari seluruh sifat Allah yang Allah telah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau dalam hadis yang sahih. Dan pengingkaran mereka disebabkan karena kebodohan mereka tentang ilmu. Mereka menemukan dalam Al-Quran bahwa Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat bagi dirinya. Ternyata sifat bagi diri Allah itu sama dengan sifat yang Allah berikan kepada makhluknya. Lalu dianggap sama. Kebodohan mereka mengakibatkan adanya sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sebagai penyerupaan Allah dengan makhluk. Coba lihat, perhatikan beberapa ayat berikut ini. Allah mensifati dirinya dengan sifat mendengar dan melihat. Asy-Syura ayat 11 menyatakan wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah pun memberi sifat kepada makhluk dengan sifat tersebut. Allah menyatakan faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Allah mendengar dan melihat, manusia mendengar dan melihat. Kata Jahmiyah, oh sama. Gak mungkin, ini gak boleh. Ditolaklah sifat mendengar dan melihat dari diri Allah. Karena tidak mau Allah disamakan dengan makhluknya. Tujuannya baik. Tujuannya bagus. Mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kita tanya, kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, apa istilahnya? Buta dan tuli, ya enggak? Kalau Allah buta dan tuli, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang buta dan tuli? Banyak. Dia tidak sadar dengan menolak sifat bagi Allah dengan niat mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Tanpa sadar dia terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina, yang lebih rendah. Mana yang lebih mulia? Makhluk mendengar melihat atau makhluk yang bisu dan buta, yang tuli dan buta? Lebih mulia yang melihat dan yang mendengar. Jadi Allah melihat mendengar, makhluk melihat mendengar, oleh mereka ditolak. Adapun ahlu sunnah menetapkan Allah mendengar melihat, ya mustahil Allah tidak mendengar tidak melihat. Tapi hakikat dan cara mendengar dan melihatnya itu yang tidak sama dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja udah berbeda ya. Cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui itu beda. Apalagi Allah. Juga disebutkan Allah menyatakan qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Coba bayangkan. Katakan oleh Muhammad, beramallah kalian. Maka Allah akan melihat amal kamu, demikian juga orang, demikian juga rasul dan orang mukmin akan melihat amal kamu. Yang melihat amal kita tiga yang disebutkan dalam ayat ini. Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin sama-sama melihat kepada amal kita. Apanya yang beda? Cara melihat, hakikat melihat Allah dengan Rasul berbeda. Kalau Rasul dengan orang mukmin mungkin sama. Cara melihat dan hakikat melihatnya karena sama-sama manusia. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un. Coba dalam surah Thaha 46, innani ma'akuma asma'u ara. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma, aku bersama kamu berdua, asma'u ara, aku mendengar dan aku melihat. Nah, jadi sama mendengar dan melihat dari aspek makna. Berbeda dari aspek hakikat dan kaifiyat. Jadi menetapkan sifat itu bagi Allah, tapi menafikan penyerupaan sifat itu dari diri Allah. Bahwa sifat yang Allah miliki tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, termasuk mata. Di dalam beberapa ayat Allah mengatakan Allah punya mata. Tadi surah Hud 37 Allah menyatakan wasna'il fulka bi'ayunina. Bikinlah perahu dengan pengawasan mata kami. Mata Allah. Dalam surah Tur ayat 48 wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah kamu dalam menjalani hukum Allah. Fa innaka bi'ayunina, karena kamu berada dalam pengawasan mata kami, mata Allah. Ya. Dan banyak lagi. Allah pun menyebut makhluk punya mata. Manusia, manusia yang saleh, yang beriman, yang taqarrubnya intensif kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Maidah 83, taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Engkau melihat mata-mata mereka, a'yun. Tadi Allah juga mengatakan a'yunina, mata kami, mata Allah. Manusia juga mata, a'yun. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Engkau lihat mata-mata mereka mengalirkan air mata. Mata-mata orang-orang soleh ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah punya mata. Makhluk juga punya mata. Sama dong? Tidak. Apanya yang tidak sama? Hakikat dari mata Allah. Kaifiat melihat Allah dengan melihatnya makhluk dengan mata itu jauh berbeda. Ya. Allah pun dalam Al-Quran mengatakan punya tangan. Kata Allah kepada iblis, laknatullahi alaih, ketika iblis menolak sujud kepada Adam ketika diperintahkan. Kata Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyatakan dengan kedua tanganku. Nah, menunjukkan Allah punya tangan. Yadullahi maghlulah. Kata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Oleh Allah dibantah. Bal yadahu mabsutotan. Enggak. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Yang Allah ingkari adalah terbelenggunya tangan Allah. Bukan tangannya. Tangannya tetap ditetapkan, katalah bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, tidak terbelenggu. Jadi semuanya itu menyatakan Allah punya tangan. Wajib kita yakini. Loh, sama dengan makhluk dong? Ya enggak. Karena hakikat dari tangan Allah enggak ada yang sama dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda tangannya. Apanya yang berbeda? Semuanya. Ukurannya, bahannya, bentuknya, fungsinya. Kita punya tangan, kita tahu bentuknya begini. Jarinya lima, ada sikunya. Fungsinya macam-macam. Bisa memegang, bisa mencubit, bisa mengelitik, bisa nonjok, bisa nyiku, segala macam. Ada binatang yang punya tangan. Belalang. Belalang punya tangan? Punya. Beda enggak tangan kita dengan tangan binatang? Enggak sama. Beda jauh. Apanya? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya. Belalang enggak bisa nonjok. Belalang gak bisa ngelikitik. Belalang gak bisa nyikut. Tapi megang bisa ya. Dipegang terus dimakan si mangsa yang sudah dia tangkap. Makhluk dengan makhluk berbeda, apalagi makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, orang ada yang ingin mensucikan Allah dengan dari penyerupaan dengan makhluk. Enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan sama dengan makhluk, kita jawab. Kalau Allah enggak punya tangan, apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak punya tangan? Banyak. Lebih rendah. Sebut makhluk yang enggak punya tangan. Banyak binatang kita sebut. Ular. Punya tangan enggak? Enggak. Ulat. Punya tangan? Enggak. Kaki 1000. Kakinya aja 1000. Tangannya satu pun enggak punya. Banyak ya. Jadi, enggak bisa kita menolak sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ditolaknya sifat itu mengakibatkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina, lebih rendah. Jangan begitu cara berpikir menetapkan, memahami sifat bagi Allah. Tetapkan sifat, selama sifat itu ditetapkan sebagai sifat bagi Allah oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih, tapi kita menafikan tasbih. Yang kita nafikannya, kita tolak penyerupaan. Allah enggak serupa dengan makhluknya. Apa yang tidak serupa? Semuanya. Semua sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oleh karena itulah, maka barang siapa yang memahami bahwa menetapkan sifat bagi Allah berakibat tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka orang itu terjerumus ke dalam pemahaman tasbih yang berakibat taktil. Pemahaman tasbihnya yaitu menganggap menetapkan sifat serupa dengan makhluk. Itu tasbih. Makanya ditolak. Allah enggak istiwa di atas aras, satulah masa istiwa di atas aras. Lalu akalnya jangan, kalau istiwa berarti dianggap membutuhkan makhluk, membutuhkan aras. Kalau istiwa di atas aras berarti arasnya lebih gede. Kalau umpamanya istiwa di atas aras berarti arasnya nanti hancur, Allahnya jatuh. Itu kan akal mereka yang pikir gitu, karena ada pemahaman tasbih dalam dirinya. Kalau disebut istiwa, serupa dengan makhluk. Akhirnya ditolak. Berawal dari tasbih, berakhir dengan ta'til. Maka di dalam diri Jahmiyah Mu'attilah terkandung dua syubhat yang keliru. Ya ada tasbihnya, ya juga ada ta'tilnya. Dan inilah yang dibantah oleh para ulama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ketika membantah kalangan Jahmiyah Al-Mu'attilah yang menganggap bahwa menetapkan sifat bagi Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata beliau, wa amma ala qawli akabirihim ya'ni nufatus sifat. Inna ma'aniyah hadhi nusus al-muskilah al-mutasyabiyah la ya'lamuhu illallah. Wa inna ma'naha alladhi aradahu Allahu biha huwa ma yujibu sarfuha an dawahiriha. Fa'ala qawli haula yakunul anbiya wal mursalun la ya'lamuna ma'aniyah ma'angzalallahu alaihim min hadhi nusus walal malaikah. Walasabiqun al-awwalun wa hina idzin fayakunu ma wasafa Allahu bi nafsihi fil Qur'an aw kathira mimma wasafa Allahu bi nafsihi la ya'lamu al-anbiya ma'nahu bal yaquluna kalaman la yaqiluna ma'nahu. Kata Syekhul Islam, berdasarkan ucapan tokoh-tokoh nufatus sifat. Nufatus sifat itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Seperti Jahmiyah. Yang berprinsip ta'til. Ta'lil itu apa? Menolak sifat-sifat. Kata mereka, sesungguhnya makna dari nas-nas Al-Quran tentang sifat muskilah, samar, yang la ya'lamuhu illallah. Maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan makna yang dikehendaki oleh Allah dari sifat itu mengharuskan dirubah atau ditakwilnya makna itu dari dohirnya. Seperti istiwa, makna dohirnya tegak. Wah, kalau umpa Allah dikatakan tegak, bahaya, sama dengan makhluk. Akhirnya ditakwil dengan makna berkuasa. Anehnya, ketika membahas Allah punya tangan. Ah, kalau Allah punya tangan bahaya, nanti serupa dengan makhluk. Ditakwil tangan di sana kekuasaan. Istiwa kekuasaan, tangan kekuasaan. Istiwa dan tangannya sendiri ditolak. Dan ditetapkan sifat lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz yang mereka tolak. Jadi kata mereka, digunakannya lafaz tadi mengharuskan ditakwil. Karena kalau dengan makna yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, maka kita takwil aja. Berdasarkan prinsip dan cara berpikir mereka, maka jadilah para nabi, para rasul yang membawa wahyu ini dianggap tidak faham terhadap makna dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Juga para malaikat, juga as-sabiqun al-awwalun. Maka jadilah sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi, maknanya tidak diketahui oleh para Nabi dan tidak difahami oleh manusia dan makhluk manapun di alam jagat raya ini. Dan itu mustahil. Itu tidak mungkin. Kenapa? Berkata Syekhul Islam, wa ma'lumun anna hadha qadhun fil Qur'an wal anbiya. Jelas banget bahwa sikap dan cara berpikir seperti itu sama dengan melecehkan Qur'an dan melecehkan para nabi. Karena dianggap Allah menurunkan Qur'an yang beberapa maknanya samar, tidak diketahui, termasuk yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah memerintahkan bahwa Al-Quran ini tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Allah merintahkan Rasulnya untuk menyampaikan dengan sejelas-jelas penyampaian. Allah merintahkan manusia untuk mentadabburi Al-Quran dan memahaminya, dan sejelus dan seterusnya. Maka apabila sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran tidak difahami maknanya, termasuk oleh para nabi, apalagi oleh orang-orang mukmin yang lain, berarti bertolak belakanglah dengan ayat yang menyatakan bahwa para nabi diutus untuk menyampaikan sejelas-jelas penyampaian bahwa Al-Quran adalah tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Dengan demikian sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, maknanya gamblang, maknanya jelas, maknanya sesuai dengan zahirnya. Kalau Allah mendengar dan Allah melihat, makna mendengar, makna melihat adalah makna yang difahami oleh manusia. Mendengar itu mampu menangkap suara, melihat itu mampu menangkap cahaya, maknanya sama. Cuma yang beda adalah cara, hakikat, kaifiat, itu yang berbeda. Cara mendengar dan melihat Allah tidak ada yang sama dengan cara makhluk manapun dalam mendengar dan melihat. Begitu juga istiwa, begitu juga tangan, begitu juga wajah, begitu juga betis, begitu juga mata, begitu juga seluruh sifat-sifat Allah yang lain yang Allah dalam tetapkan dalam Al-Quran, hakikat dan kaifiatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, walaupun sama dari segi makna dari sifat itu. Makna melihat kita tahu, makna mendengar kita tahu, cara dan hakikatnya yang tidak sama. Ya, inilah bantahan para ulama terhadap kelompok-kelompok Jahmiyah Mu'attilah. Berdasarkan hal itulah maka selesai sudah pembahasan asma dan sifat dengan bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari hal itu. Dengan demikian selesai pula lah penjelasan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat depan insyaallah kita akan memulai masuk kepada rukun iman kedua, iman kepada para malaikat. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab, dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Wassallallahu. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543, tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan. Kami persilakan untuk penelpon yang pertama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur. Pak Kadan, silahkan pertanyaannya. Ya begini, yang pertama, saya seorang tunanetra yang baru mengenal sunnah, dan saya juga tinggal di daerah yang belum mengenal sunnah Pak Ustadz. Jadi saya kalau boleh memohon untuk memiliki nomor Ustaz Abu Haidar. Iya. Gitu. Baik, pertanyaannya barangkali yang terkait dengan tema Bapak. Ya, yang kedua di luar tema, banyak orang kaum muslimin yang berjarah berduyun-duyun menjarahi makam para wali, para orang-orang soleh, tapi jarang sekali mengunjungi pemakaman yang masyarakat biasa posta di daerah setempat. Iya. Yang saya tanyakan, tujuan ziarah itu seperti apa Pak Ustaz, dan apakah ada keutamaan khusus ziarah kepada orang-orang soleh dibandingkan kepada orang biasa Pak Ustaz? Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur, silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur, silakan Ustaz. Barakallahu fiik, Bapak Kadar dari Cianjur. Bapak boleh memiliki nomor HP saya, tapi mohon maaf tidak bisa di on air kan ya. Silakan aja nanti tanya ke bisa ke Rojak Cilengsi atau Radio Albayan di Cianjur ya, secara japri. Kedua, tentang ziarah kubur, menziarahi kuburan para wali atau orang-orang soleh. Hukum asal ziarah kubur disyariatkan, dianjurkan. Dan ini amal soleh yang luar biasa besar. Awal-awal kemunculan Islam dilarang. Setelah Islam kuat dibolehkan. Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Dalam riwayat mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Jadi ziarah kubur sunnah. Kita tidak anti kepada ziarah kubur, malah demen. Malah apa? Sangat suka ziarah kubur, ya. Maka kalau ada orang yang menuduh anti ziarah kubur, keliru besar. Loh, kenapa kalau begitu sering menyalahkan orang yang ziarah kubur? Kata siapa? Kita tidak menyalahkan. Kita hanya wanti-wanti awas ketika ziarah kubur jangan melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Pertama, ketika masuk ke areal pekuburan tidak berdoa. Salah, keliru. Kedua, ketika masuk tidak membuka alas kaki, sendal atau sepatu, itu keliru. Kotor dong. Ya iyalah, pasti kotor. Bisa dicuci gampang, ya. Ketiga, meminta kepada penghuni kubur. Nah itu, memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Isi permintaannya apa? Isinya minta ampunan, minta rahmat bagi penghuni kubur. Doakan, ya Allah ampuni penghuni kubur. Yang dikubur di sini orang soleh, jasanya besar kepada dakwah. Ya Allah, angkat derajatnya di akhirat. Bebaskan dari siksa kubur. Berikan nikmat kubur. Masukkan kelak ke dalam surga. Selamatkan dari api neraka. Beri ketabahan kepada keluarga. Itu bagus. Terus, ketika berdoa jangan menghadap kuburan, menghadaplah ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat, menghadap kuburan. Boleh menghadap kuburan selama kuburan itu berada di arah kiblat dengan niat menghadap ke kiblat, ya. Nah, terus ambil pelajaran. Ibroh, kita pun akan mati seperti dia. Sekarang dia di bawah, kita di atas. Besok kita di bawah, orang lain di atas permukaan tanah. Pulang dari berziarah kubur beda, deg-degan, takut. Lalu memotivasi kita untuk beribadah, beramal soleh lebih baik daripada sebelumnya. Karena takut sebentar lagi kita masuk ke alam kubur tadi. Itu ziarah kubur, ya. Bagus-bagus saja. Asal sekali lagi terlarang melakukan beberapa hal yang dilarang. Apa saja? Tadi, berdoa meminta kepada si penghuni kubur. Mbah, wahai wali yang ada di sini, saya jomblo, berikan saya jodoh. Itu yang tidak boleh. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada penghuni kubur. Ya, seperti itu. Ketika ziarah kubur, doakan dia. Dia butuh doa kita. Ya, loh, dia kan orang soleh. Masa didoakan oleh orang yang banyak dosa seperti kita? Enggak masalah. Ada feedback. Karena Rasul SAW menyatakan bila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka ada malaikat yang di sampingnya. Dia mengaminkan dan mendoakan isi doamu untukmu. Kata malaikat, amin walaka bimitsli. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Ada feedback. Jangan merasa enggak layak saya mendoakan orang soleh, saya kotor, orang soleh itu luar biasa, makanya enggak layak mendoakan. Jangan begitu, doakan. Ada feedback. Kita bersalawat kepada Nabi SAW. Salawat itu maknanya apa? Mendoakan Nabi SAW. Sesoleh apa beliau? Enggak ada bandingannya. Sekotor apa kita? Tapi kita tetap bersolawat. Karena ada feedback. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaiha biha ashra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali sholawat, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Ada feedbacknya, ya. Silakan ziarah kubur. Ziarah kubur silakan. Tapi ingat, jangan menjerumuskan diri kepada kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada bedanya mengunjungi kuburan orang soleh ataupun orang biasa, bahkan orang kafir. Kuburan orang kafir, orang musyrik boleh kita ziarahi. Tapi tidak boleh mendoakan. Sebagaimana Rasul SAW menziarahi kuburan ibunya. Kata beliau, beliau nangis di kuburan ibunya. Ditanya oleh Umar, ma abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata beliau, istadantu rabbi li an astaghfir li ummi wa lam ya'dhan li wastadantu minhu li an azura qabraha fa adhina li. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan aku. Tidak boleh, karena mati dalam keadaan musyrik. Lalu aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya, lalu dia mengizinkan. Lalu Nabi ziarah kepada kuburan ibunya, tapi tidak boleh mendoakannya. Lalu beliau menyatakan, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kamu, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, ya. Jadi dibolehkan bagi kita untuk berziarah kubur, tapi jaga jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Berikutnya kami angkat dari Bapak Dimas di Purwodadi, Jawa Tengah. Silakan Pak Dimas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, untuk terkait akidah Asy'ariyah. Iya. Itu apa namanya, kan hampir mirip dengan akidah Ahlussunnah ya. Dari sisi barangkali dari penjelasannya. Apa namanya, dia juga meyakini Allah itu hidup, hayat, sama anubasor. Nah itu perbedaannya dengan akidah Ahlussunnah itu di sebelah mananya Ustaz ya? Baik Bapak, terima kasih Pak Dimas di Purwodadi. Silahkan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Waalaikum. Silahkan Ustaz. Pak Dimas di bumi Allah di Jawa Tengah ya. Apakah Asy'ariyah mirip dengan Ahlus Sunnah, dekat dengan Ahlus Sunnah? Ya, disebut apa namanya, kelompok yang terdekat dengan Ahlus Sunnah dari segi asma sifat. Terdekat bukan berarti sama, ada perbedaan yang prinsip. Sudah kita terangkan, Asy'ariyah adalah orang yang menetapkan sebagian sifat bagi Allah berdasarkan akal. Lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung penetapan akal tadi dan menolak sifat-sifat lain. Tetap ada aspek taktilnya. Sudah kita terangkan, pertama Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Ditambah lagi 9, 11 jadi 13. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Ada 13. Akal yang menetapkan, lalu cari ayat yang mendukung ketetapan akal ini. Ya, kidam umpamanya wajah, wayab qawajhu rabbika dzul jalal ikram, kullu syai'in halikun illa wajah. Itu dijadikan sebagai ayat yang mendukung penetapan sifat oleh akal tadi. 13. Oleh muridnya Al-Maturidiyah ditambah jadi 20. Padahal sifat Allah banyak. Mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah bukan? Ya iyalah. Ada enggak dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, itu tidak ada. Maka itu termasuk taktil. Taktil itu menafikan, menolak sebagian dari sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kesamaannya adalah mereka mengakui, menetapkan adanya sifat bagi Allah. Perbedaannya adalah mengingkari sebagian sifat yang jauh lebih banyak. Oleh karena itu tidak sama 100%. Dekat tidak berarti sama, tapi paling dekat di antara yang jauh-jauh. Semuanya jauh perbedaannya. Tapi ada yang agak dekat, itu ini Asy'ariyah. Walhasil Asy'ariyah adalah orang-orang yang menetapkan sebagian dari sifat Allah, tapi ditetapkannya bukan akal. Adapun lafaz dari sifat itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Umpama Allah itu wujud. Ada enggak ayat innallaha wujudun? Tidak ada. Yang ada huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Qidam, ada enggak ayat yang atau hadis yang bilang innallaha qidamun atau qadimun? Tidak ada. Yang ada adalah huwal awwal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Baqa, ada enggak yang menyatakan innallaha baqa? Yang ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Jadi mereka menetapkan itu dengan akal. Lalu diambil ayat untuk mendukung itu. Bukan berangkat dari ayat. Adapun huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin tidak ditetapkan sebagai sifat. Padahal itu jelas dalam ayat surah Al-Hadid. Ayat-ayat awal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Oleh karena itulah Asy'ariyah adalah orang yang menetapkan sebagian sifat Allah tapi mengingkari sebagian lain yang jauh lebih banyak. Oleh karena itu tidak sama dengan Ahlus Sunnah, walaupun semuanya mengklaim diri Ahlus Sunnah. Asy'ariyah mengklaim Ahlus Sunnah. Terus Mu'tazilah mengklaim Ahlus Sunnah. Bahkan Syiah pun mengklaim di lingkungan komunitas Ahlus Sunnah sebagai Ahlus Sunnah juga, ya. Kullun yadda'i waslan bil laila wal laila lam tuqiru lahum bikadha. Semua orang mengakui punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan itu. Semua mengaku Ahlus Sunnah, padahal Ahlus Sunnah berlepas diri dari mereka. Demikian wallahu alam. Silakan lagi Fawas. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Ada pendengar Umu Altof di Depok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mengikuti satu pengajian yang menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi ke dalam tiga, yakni rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Yang jadi pertanyaan, apakah sama antara tauhid mulkiyah dengan asma wa sifat? Dan kalau tidak sama, aliran apakah yang saya pernah ikuti tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya agar kaum muslimin bisa mengetahuinya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ummu Fulana di Depok. Ada orang yang membagi tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Diambil dari ayat, dari surat surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan bahwa aku berlindung kepada Rabb manusia, Malik manusia, Ilah manusia. Dari sini mereka ijtihad. Kalau begitu, Allah wajib ditauhidkan dalam tiga hal ini. Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Ini bukan ijtihad para ulama. Enggak ada satupun ulama yang demikian. Ayat ini atau surat ini tidak berbicara tentang tauhid. Pembagiannya, enggak. Tapi tiga di antara sifat Allah. Sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Nah, dari segi makna, mulkiyah sudah termasuk ke dalam rububiyah. Makna rububiyah adalah Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Razik, sebagai Mudabbir. Allah itu pencipta, Allah pengatur, Allah raja, Allah penguasa, dan seterusnya itu sudah tercakup dalam Rabb. Kalau Allah diesakan, ditauhidkan hanya dalam tiga hal ini, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Berarti dia hanya mengesakan Allah dalam dua perkara, yaitu rububiyah dan ilahiyah saja. Sebab mulkiyah sudah tercakup dalam rububiyah. Dia tidak mengesakan Allah dalam hal asma dan sifat, berarti dia musyrik di bidang asma dan sifat. Berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan itu syirik. Dia tidak mengakui adanya tauhid asma sifat. Kalau Allah tidak ditauhidkan, tidak diesakan dalam hal asma wa sifat, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Syirik di bidang asma wa sifat. Tidak boleh. Makanya orang tadi ijtihad sendiri dari surah An-Nas. Yang tak ada seorang pun ulama yang dari surah An-Nas melahirkan tiga tauhid. Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Enggak ada satu pun. Itu ijtihad pribadi orang itu. Dan itulah bukti nyata bahaya ijtihadnya orang bodoh. Orang bodoh ijtihad sendiri langsung dari ayat lahir kesimpulan yang keliru. Padahal tauhid tidak boleh hanya diambil dari satu dua ayat, satu dua syarat komprehensif dari seluruh ayat Al-Quran. Baru diambil intisari tauhid. Dan hanya para ulama mujtahidin yang bisa demikian. Adapun orang yang tidak menguasai ulum syar'iyah secara menyeluruh, lalu ijtihad, ini nih contohnya. Lahirlah tiga jenis tauhid yang keliru, tidak mengakui tauhid yang vital, yaitu asma wa sifat. Itu dia terjerumus dalam syirik di bidang asma wa sifat. Dia menganggap sama terhadap sifat Allah dengan sifat makhluk, dan itu berbahaya, ya. Itu sangat berbahaya. Berdasarkan hal itulah, maka pembagian tauhid ikuti penjelasan para ulama mujtahidin. Jangan mengikuti orang yang langsung belajar di Al-Quran lalu dia tangkap sendiri dengan kebodohannya. Keliru besar. Dia memahami secara parsial, tidak menyeluruh. Dia mengambil sebagian tapi luput meluputkan sebagian lain yang tidak kalah pentingnya. Maka berisiko hadir di majlis kajian yang seperti ini, ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.